dalam hiasan jambangan untuk si tuan putri. Sungguh sedih usah kau merayu. Kembang segar, cucuk tanam di persada indah. Berseri hai berseri, kan abadi cintaku yang mekar. Selembut kata mada kepadamu ku perhamba. Kembangnya ikatan, hai bawa berjalan. Ku berhati-hati menjalin ikatan, moga berkekalan. Melati kembang segar, cucuk tanam di persada indah. Abadi cintaku yang mekar. Selembut kata mada kepadamu ku perambadi. Selembut kata mada kepadamu ku perambadi.